Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa ANTV dan ibu-ibu juga bapak-bapak yang hadir di studio. Pagi ini kembali kita bisa sama-sama di sini tentunya di hati ke hati bersama Mama Dede dan Fiostin. Alhamdulillah yang hadir di sini semua dalam keadaan kenyang ya, Bu? Oh, belum, iya. Tapi udah makan belum? Pantes enggak kenyang. Iya. Pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tentang tema menjaga kepercayaan suami dan istri. Ibu-ibu nanti boleh bertanya, bapak-bapak juga yang masih bujangan juga boleh bertanya walaupun temanya suami istri. Tapi kita harus dengarkan dulu dan ikuti sama-sama tausiah mama tentang tema kita. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ma? Alhamdulillah. Ini tema tentang menjaga kepercayaan suami dan istri. Banyak keluarga atau banyak rumah tangga yang akhirnya bubar karena tidak ada saling kepercayaan. Padahal belum tentu juga nyeleweng gitu, Ma. Tapi karena sudah tidak ada kepercayaan, akhirnya ribut. Nah, sebenarnya bagaimana cara menjaganya, Ma? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa ANTV dimanapun ada berada. Pagi hari ini judul kita yaitu menjaga keharmonisan rumah tangga. Ya. Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Rumah tangga itu kan terdiri dari dua orang. Suami dan istri. Ya. Yang masing-masing punya tabiat, adat, budaya yang berbeda. Bahasa boleh jadi. Kebiasaan, pendidikan yang berbeda. Disatukan. Tentu saja harus saling mengerti. Makanya dalam Al-Quran yang namanya orang menikah, Allah berfirman dalam An-Nisa ayat pertama, zawaj. Ya ayuhan nasu taqbu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Zawaj. Zawaj itu pasangan. Dalam orang tadi mengarungi rumah tangga, wajib menjaga misi dan visi yang mereka rencanakan semula. Saya yakin semua orang rumah tangga punya rencana ke depan. Maunya bagaimana kita bentuk rumah tangga. Itu yang dimaksud dengan visi dan misi orang rumah tangga itu mau kemana. Ketika dua-dua orang bisa menjaga visi dan misi yang mereka rencanakan tadi, insya Allah akan terjaga keharmonisan rumah tangga kita. Namun, dalam tanda kutip, ada rumah tangga yang tidak punya visi dan misi atau visi dan misi yang sudah ada itu tidak dijaga dengan baik. Sehingga rusaklah hubungan mereka. Bahkan kita sering mendengar ada orang yang rumah tangga seolah-olah rumah tangga mereka itu di nerakanya dunia. Belum masuk ke akhirat sudah ada neraka. Dar der dor, berantem mulu. Suami tidak percaya dengan istrinya. Istri tidak percaya dengan suaminya. Ada kecurigaan-kecurigaan. Padahal gak terbukti. Cuman hanya perasaan. Takut itu, takut ini pasangan saya. Kalau itu yang terjadi, biasanya kasih sayang berkurang, cinta berkurang, kepercayaan juga berkurang. Akhirnya kasih sayang mulai pudar. Bahkan timbul perselisihan. Dan tidak mustahil kalau dua-duanya dia bisa mendekatkan diri dengan iman kepada Allah, bisa-bisa pernikahan mereka bubar. Oleh karena itu, apa sih modal yang harus dimiliki oleh orang rumah tangga biar mereka menjaga selalu keharmonisan rumah tangga? Yang harus dijaga oleh mereka berdua, baik oleh suaminya maupun oleh istrinya, tiada lain, jaga perasaan masing-masing. Istri harus tepok seliro, suami tepok seliro. Kalau saya ngomong begini, suami saya terima enggak? Kalau saya berbuat begini, istri saya terima enggak? Jadi masing-masing harus jaga diri. Jangan seenaknya perutnya saja. Tidak bisa. Orang yang berumah tangga menyatukan dua orang yang berlatar belakang berbeda, harus dicari titik temu saling pengertian di antara mereka. Kemudian modal utama yang harus mereka miliki, kejujuran. Jangan sekali-kali berbuat tidak jujur. Suami berbohong dengan istri, istri berbohong dengan istri, dengan suaminya. Bahkan maaf dalam tanda kutip, kadang-kadang suami atau istri punya rencana busuk. Ah, biarin. Yang penting mah di depan dia, dia percaya. Anda harus yakin. Suami istri punya hati, punya perasaan, punya feeling. Misalnya suaminya selingkuh, memang gak ketara, tapi feeling seorang istri menyatakan, suami saya ada apa ini? Gelisah banget hati saya. Rasanya gak nyaman duduk dekat suami. Biasanya saya tenang dan tenteram. Itu rasa itu akan kuat. Jadi jangan Anda mengira, ala biarin dia maka gak tahu ini. Yang penting dia kasih duit, itu gak bisa. Makanya modal kejujuran yang harus dimiliki oleh suami istri. Suami jujur kepada istri, istri jujur kepada suami. Rasul bersabda, alaika bisidqi fa inna sidqo yahdi ilal barri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kamu orang yang jujur, kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Apalagi cara menjaga rumah tangga kita biar tetap harmonis, jangan sekali-kali baik suami maupun istri membuka rahasia rumah tangga. Apalagi, maaf, ada orang masalah dapur diomongin ke tetangga. Masalah ranjang diomongin ke tetangga. Karena pantas dia. Malu. Kenapa bukan aib kita sendiri? Soal ada masalah mah di rumah tangga semua orang juga pasti punya. Tidak ada yang rumah tangga tidak punya masalah. Namun kata Allah, manusia ada yang punya tabiat keluh kesah. Anda lihat Al-Ma'arij 19:20. Al-insanu khuliqa halu'an wa idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu khairu manu'an ilal musallin alladzina hum an salatihim da'imun. Manusia tempatnya berkeluh kesah. Kalau dia kesusahan dia ngomong sama semua orang. Kalau dia senang dia lupa sama temannya, diam aja. Kecuali orang yang salat, yang salatnya daim, tenang susah ngadunya hanya kepada Allah. Ambil jadi golongan yang kedua, yang ngadu hanya kepada Allah. Kecuali kalau masalah rumah tangga kita berat, boleh Anda ngadu kepada orang yang dengan dua syarat. Orang tadi bisa menyimpan rahasia kita, orang tadi bisa memberikan solusi dengan masalah yang kita hadapi. Itu cara menjaga keutuhan rumah tangga kita. Iya, itu dia tausiah Mama untuk tema kita di pagi hari ini. Masih ada langsung ada kesempatan bertanya? Iya, siapkan saja pertanyaannya ya Bu. Bapak juga boleh disiapkan pertanyaannya. Kita break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Fiostin. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Fiostin. Iya, ibu-ibu udah mau bertanya Bu? Iya, ada yang bertanya, silakan dipersiapkan. Saya mau absen dulu majelis salim yang hadir di sini. Yang pertama adalah majelis salim Nur Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari daerah mana Ibu? Sunterjaya. Sunterjaya, dekat danau? Iya. Tinggal di danau? Oh enggak, barang eceng gondok dong kalau di danau. Iya, ada berapa orang ter? 30 orang ya. Naik apa kesini? Iya, naik bis lah ya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Al-Wahid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ini dari mana Bu? Depok 1. Iya. Dekat stasiun? Oh iya, terminal? Iya. Ya, masjid? Iya. Jalanan? Iya. Ya. Ya, semuanya pokoknya ya. Ya, berikutnya adalah Majelis Alif Al-Huda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bapak-bapak ada berapa orang nih, Pak? 19 orang dari daerah mana? Cibinong. Dari Cibinong. Udah makan, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah belum. Ya, oke, baik. Sekarang langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin bertanya untuk tema kita di pagi hari ini, menjaga kepercayaan suami istri. Silakan, bapak-bapak dulu lah yang dikit. Silakan Pak berdiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf dari Cibinong, ya. Al-Huda. Saya ingin bertanya, Mama, boleh nggak kita seorang suami berbohong kepada seorang istri bahwa kita bulan ini belum digaji, padahal kita sudah digaji gitu. Karena takut habis sebelum waktunya mah dipakai oleh istri buat beli ini itu mah. Iya. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin siapapun jawabannya pasti tidak boleh. Dalam rumah tangga perlu kejujuran. Ngomong, nih gaji buat bulan depan ya, lu simpen dulu nih, pegang. Begitu Pak Yusuf. Iya. Oh, bohong aja. Ibu-ibu di sini lakinya ada yang tukang bohong gitu gak? Ah banyak. Ibu-ibu lakinya banyak. Mas, tapi kalau maksudnya untuk supaya hemat, supaya nggak habis duluan gitu. Jadi di sedikit-sedikit aja gitu Pak Yusuf yang ngasihnya ya. Iya. Ya Allah deh, lu kagak ngerti belanja sih lu sedikit-sedikit. Ibu-ibu dengerin saya ya. Dari mulai sekarang Anda catat listrik berapa, telepon berapa, kemudian pam berapa, beras berapa, gas berapa, cabai berapa, tomat berapa, kemiri berapa, setor ke Pak Yusuf. Nggak ngerti belanjaan dapur sih lelaki mah. Iya. Kalau begitu Pak, apakah itu termasuk tidak percaya sama istri Pak Yusuf ini? Betul. Jawaban Anda sangat benar. Bagaimana mau harmonis rumah tangga? Iya. Pak Yusuf memang kalau kasih gaji bruk semua atau tadi baru mau niat bohong doang? Dia baru rencana. Baru rencana. Seandainya bulan besok gua kentit tuh duit. Iya. Iya, mukanya udah begitu banget Pak Yusuf ya. Oh, dia takut pulang diomelin bini. Iya. Iya, nyesel gue nanya gitu ya. Maunya dijawabnya boleh tuh sama mama biar jadi bisa ngentit. Ya, baik yang berikutnya. Ibu-ibu aja sekarang yang ingin bertanya silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Kusri Handriani dari Masjid Taklim Nurul Islam Sunterjaya. Ya, Sunter. Saya mau nanya mah, tapi dulu ada tema ya, Maya. Stop. Saya punya keluarga, kedua orang tua saya udah usianya lanjut. Ibu 64 tahun dan bapak udah 72 tahun. Dan saya usia saya udah 38 tahun. Iya, saya 42. Mereka udah berniat untuk berangkat ke Tanah Suci pada 15 tahun yang lalu. Ya. Tapi karena satu dan lain hal, ke Tanah Suci gak jadi karena dana dipakai untuk yang lain. Tapi jadinya sampai sekarang mereka belum berangkat. Nah, pertanyaannya. Pertanyaannya ya, Mama. Antara saya mendahulukan kewajiban saya sebagai seorang muslim untuk menunaikan tugas menyempurnakan rukun Islam yang kelima, atau saya berbakti kepada orang tua dengan memberikan kesempatan itu kepada orang tua saya dulu. Karena kalau memang Anda kira-kira Anda insya Allah besok lagi dapat, kasih orang tua dulu dah. Okay. Insya Allah Anda berkah. Oh iya, mudah-mudahan ya. Makasih ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kisah hidupnya panjang banget ya. Jawabannya insya Allah berkah ya. Iya, amin. Yang berikutnya. Silakan Bu, di atas hati-hati jatuh ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyu Haji Hasan dari Masjid Taklim Al-Wahid Depok Jaya. Mangat si Yuyu. Ya. Mama, karena saya tidak punya suami, jadi mau di luar tema ya, Ma? Iya, boleh tuh yang milih yang mana mau. Iya. Ada yang berondong, ada yang marning, ya. Ada yang pekan. Begini, Mama, saya kan nabung di bank. Iya. Kan ada bunganya ya, Ma, ya? Iya. Yeah. Misalnya kalau saya tidak mengambil bunganya, saya... Diambil sama orang, Bang. Saya kasih kepada... Mungkin ke masjid atau ke anak yatim, apakah boleh itu, bagaimana? Yang namanya bunga bank MUI sepakat mengatakan itu haram sama dengan rentenir, kecuali kalau Anda nyimpannya di bank syariah. Kalau buat diamalin mah? Sama akal deh. Jadi hukumnya tidak boleh ya mah? Lah, udah gue jawabin. Jangan dikasih ke masjid. Dengerin. Kalau duit yang haram dikasih kemanapun haram, apa jadi bersih? Oh iya. Ya udah. Terima kasih Mama atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bapak-bapak yang masih jomblo, Bu Yuyu. Nganggur. Nganggur. Uang di bank banyak. Iya. Silakan, Yuyu pilih yang mana? Iya. Yang berkumis apa yang berjenggot? Banyak brownies di sini ya. Oke, yang berikutnya Bu, ada yang bertanya dari sebelah sini? Iya, boleh berdiri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Dedes, saya mau bertanya. Ya. Bagaimana? Namanya? Nama saya Ibu Hajar Rohana dari Pengajian Alinaya. Silakan. Tangerang Selatan. Iya, Bu Rohana. Saya mau bertanya Mama Dedes, ya. Bagaimana kita menyelidiki suami kita yang selalu mendapat SMS dari cewek. Ya. Nah, kalau kita lihat itu dia marah. Ya. Jadi bagaimana cara? Oh, gampang. Bu Rohana sewa ojek sehari semalam. Ikutin aja. Diam aja nungguin. Begitu. Gampang kan ya? Emang tahu dari mana itu yang SMS cewek? Kan gak kelihatan tulisannya. Kan manggilnya ayah sayang. Oh. Udah manggil ayah-ayahan ya? Sayang. Ya. Oh, ayah sayang? Iya. Mungkin dari anaknya. Bu Rohana tembokur. Kalau Bu Rohana Sembokur, Anda boleh selidiki teman-temannya. Barangkali ada yang tahu. Atau Anda ikuti-ikuti tukang ojek. Itu banyak yang berhasil loh, tukang ojek itu nyelip-nyelip kemana. Berani gak Bu Rohana? Enggak berani. Gak berani dia. Bagaimana akan membuktikan kalau Anda keberanian? Kalau Anda keberanian, kalau feeling Anda mengatakan benar suami Anda itu selingkuh, SMS-nya ada. Kalau Anda penasaran, buktikan. Jangan diem aja. Menderita batin loh. Bisa kurus Ibu. Terima kasih Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah Pak, misalnya terjadi terus ketahuan dia memang selingkuh, minta maaf, kan kepercayaan sudah ternodai, Ma. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa balik percaya? Kepercayaan yang sudah tidak ternodai tidak akan kembali 100%. Ya, maksimal 65. 35-nya curiga terus. Ibaratnya ya. Gelas. Ya. Jatuh, belah. Dilem, pakai lem gelas. Ya. Nyambung enggak? Nyambung. Bekasnya ada? Ada. Sip, itulah tandanya. Contoh yang konkret. Iya, begitu. Tetap berbekas di hati kami. Jangan Anda berselingkuh. Kamu juga jangan begitu, iya. Bu Yuyu juga jangan begitu. Ya, baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini. Di hati ke hati bersama Mama Dede dan Fiostin. Kita lanjutkan lagi hati ke hati bersama Mama Dede dan Fiostin. Masih ada majelis taklim yang belum diabsen, saya absen dulu, yaitu majelis taklim Al Inayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari daerah mana Ungu? Pondok Aren, Tangerang. Iya, ada berapa orang Ren? 27 orang semua. Ada campuran Arennya dikit ya. Yang berikutnya adalah Majelis Alim At-Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ini dari daerah mana Bu? Sunterjaya. Oh, deket sama satu kecamatan? Satu danau juga? Oh ya, alhamdulillah ya. Baik pemirsa, kita masih membahas tema tentang menjaga kepercayaan suami istri. Sebelum saya berikan kesempatan lagi kepada yang hadir di sini, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum Mama Dede, nama saya Santi. Saya mau bertanya, bagaimana cara menjaga kepercayaan ke suami saya yang pernah berselingkuh? Meskipun kadang-kadang saya sering trauma berhubungan, melakukan hubungan intim karena terbayang karena suami saya pernah selingkuh. Makasih Mama Dede, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Santi. Pernah suami melakukan selingkuh, sekarang sudah minta maaf. Tidak ada salahnya sama kita dimaafkan. Karena kalau orang bertakwa, Anda lihat tanda orang takwa dalam surat Ali Imran 134. Wal kadzimina ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kendalikan hawa nafsu, maafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang sudah kamu maafkan. Berikan kepercayaan. Kalau sudah Anda dua kali berikan kepercayaan masih juga melenceng, artinya benar suami Anda tidak bisa dipercaya. Mudah-mudahan suami Anda cuma karena hilap kemarin. Iya. Tapi itu mah trauma. Setiap ingin melakukan hubungan suami istri jadi terbayang. Jijai. Iya, jadi jijai. Gimana caranya itu mah supaya bisa hilang? Apakah suruh cici dulu? Cuci dulu harusnya ya, otaknya itu si suami harus cuci ya. Tapi itu memang wajar ya, Ma? Ada trauma-trauma. Sangat wajar ya? Dan sangat normal. Ya. Cara mengembalikan kepercayaan pasangan kalau Anda pernah melakukan selingkuh baik suami maupun istri, rangkul dengan sebaik-baiknya. Buktikan kepada pasangan Anda bahwa Anda kemarin melakukan perbuatan yang salah, bahwa Anda sekarang sudah benar, sudah minta maaf, sudah istighfar, dan buktikan kepada istri Anda, Anda adalah pasangan yang setia. Iya. Ma, ada batas toleransinya enggak kalau kita pasangan kita itu berselingkuh? Apa? Ada, maksimal 2 kali, 3 kali tinggal. Iya. Capek deh, emang enggak pegal gitu. Gitu Pak Yusuf, ya. Jangan kentit-kentit duit makanya, ya. Oke, baik, sekarang langsung saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang hadir di sini. Silakan dari Atofik, belum ada yang bertanya, mau bertanya? Silakan, Bu. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Saya Ibu Karyatun dari Majelis Taklim Atofik Sunter Jaya 2. Mana Bu Karyatun? Saya mau bertanya Mama. Ya. Mengatasi suami yang suudzon. Suatu waktu si istri membuka dompet suaminya untuk mengambil uang karena si suami mungkin di kamar mandi, ya kan, mengambil uang. Tapi si suami ini curiga, dikira mata-matai dia, menyelidik gitu. Padahal gimana Mama? Ya, ngambil uang. Orang istri yang paling tahu tata krama sopan santun, dia boleh buka dompet suami. Kalau duit kurang ngomong lah, iyalah nyurigain sih. Terima kasih Mama. Nggak boleh sembarangan dompet ibu digerakin suami ibu, mau nggak? Nggak. Langkahnya mikir dong. Enak ya. Sendiri aja kagak bisa dia. Iya. Terima kalo kasih kita, Mama. Ya, kalau kita punya privasi tidak mau diacak-acak orang, jangan ngacak-ngacak privasi orang, Bu Karyatun. Iya. Kalau Bapak ada yang suka digeratakin dompetnya di rumah? Boleh Bapak yang paling pengalaman kayak paling tengah nih, boleh mic-nya diberikan? Mic-nya tolong diberikan Cup, ya. Ya. Pak, boleh gak istri Bapak periksa-meriksa? Dompet. Dompet. Tidak boleh. Tidak boleh. Bapak kira-kira kalau istri Anda suatu saat ngambil duit dari dompet Bapak, tapi tidak ngomong, Bapak terima gak? Tidak terima, Bu. Kecuali kalau suaminya pelit, duitnya banyak, boleh dicolong. Bapak pelit gak? Tidak. Tidak pelit. Tidak pelit? Tidak, kata dia, kata bininya belum tentu. Iya. Ya. Jawab aja singkat-singkat banget. Tidak maling boleh. Maling tidak ngaku, Ma. Ya. Maling tidak akan ngaku, Ma. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Bapak siapa namanya, Pak? Pak Dedi. Pak Dedi. Dedi. Dedi. Iya. Bubu Dedi. Budi. Iya. Silakan lagi yang lainnya ingin bertanya. Ada lagi? Boleh, silakan. Ya. Mana, Ibu? Pojok tolong. Mic-nya diberikan. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isyani dari Masjid Taklim Nur Islam Sunter 1. Saya ingin nanya, Ma. Ya. Suami saya itu menyimpan uang, tapi mungkin sudah lama apa tidak tahu. Tapi saya mengambil 200. 200 itu disimpannya di mana? Di laci. Di laci. Laci. Ya. Ibu lama gak diambil-ambil sama dia? Gak diambil-ambil sama dia. Berarti ibu sering ngintip dong. Itulah. Saya ngambil 200 itu, Mas. Satu, saya berikan kepada anak yatim dan saya berikan dengan anak tirinya begitu, Mas. Karena ya. Anak tirinya itu artinya anak ibu dong? Anak saya. Nah, itu bagaimana hukumnya, Mas? Harusnya Anda jujur kepada suami. Duit yang di laci saya ambil 200. Satu buat yatim, satu buat anak saya. Kalau Anda ngomong, saya yakin. Ambil aja semua, Mas. Begitu. Kalau saya ngambil gak dikasih, Mas. Kalau saya ngomong gak dikasih. Karena ada anak tirinya itu, Mas. Jadi dia kurang suka dengan anak tirinya? Mungkin. Artinya suami Anda curang, ibunya mau, anaknya ogah. Jadi harusnya Anda kalau menikahi perempuan janda yang punya anak, nikahilah ibunya, anaknya disayangi. Begitu seharusnya. Jadi Anda tetap salah. Iya. Karena kasih, tidak Ma. Jujur. Iya. Saya khawatir kepercayaan suami Anda akan berkurang. Iya. Begitu. Lacinya dikunci gak waktu itu? Orang dia diintip tiap hari. Yang saya takut yeah. Itu suaminya nguji bini gue jujur kagak. Betul yeah. Tadi itu masih utuh. Itu masih utuh. Enggak lama-lama digoreng cepek. Oke, nope gitu. Yeah. Karena nyimpannya juga cuma 3 lembar diambil 2. Ya yeah. Iya ya, iyalah berasa. Oke, yang berikutnya Bu, sebelah sini ada yang ingin bertanya, silakan. Ada Bu dari Depok. Iya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira dari Majelis Taklim Al-Wahid. Iya. Mungkin saya nanya keluar dari temanya, ya, Mama. Iya, silakan Ibu. Jangan lupa masuk lagi, Bu. Ya. Saya punya orang tua sudah sepuh. Ya. Usia 86 tahun. Iya. Kebetulan saya itu kena musibah, Mama. Orang tua saya sakit, anak saya sakit, cucu saya sakit. Nah, yang saya mau tanyakan, yang mesti saya dahulukan itu yang mana, Mama? Orang tua Anda bawa ke rumah Anda, cucu Anda bawa ke rumah Anda. Sekali Anda mendayung, semua bisa diurusin. Alhamdulillah, memang sudah kumpul, Mama. Ya, ya. Udah, kalau begitu, Mas, semua urusin di rumah. Gampang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gampang kalau udah ngumpul, Mas. Ya. Semua wajib diurusin. Karena orang tua kita, manak anak kita, cucu ya cucu kita. Iya. Tapi kan ada tetap prioritas, misalnya dana gitu ya, Maya. Orang tua dulu. Orang tua dulu. Kalau cucu mah ada bapaknya, ada emaknya. Orang tua dulu urusin. Iya. Begitu, Ibu. Iya, oke. Baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede dan Fiostin. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati-Hati bersama Mama Dede dan Fiostin. Kita masih membahas tema tentang menjaga kepercayaan suami istri. Dan sekarang giliran bapak-bapak yang ingin bertanya, boleh? Siapa pak yang ingin bertanya? Wah, ini masih muda nih, udah bapak-bapak belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jepri. Jepri. Yeah. Apa kabar, Jep? Alhamdulillah, baik. Udah mandi belum kamu? Iya. Yeah. Hidup lagi, mah. Iya. Yeah. Dari Majelis Taklim Al-Huda, Cibinong, Bogor. Ya, Nong. Mau bertanya, mah. Ya. Kalau ada istri yang selalu menceritakan masalah suami istri sama keluarganya. Ya. Terus tindakan suami harusnya gimana, mah? Nasihati di bininya. Kamu gak boleh begitu, rahasia kita berdua, jangan tahu orang lain. Kagak baik. Kasih duit ya 5 lembar yang merah. Ya. Begitu, Jepri. Ya. Kalau susah, mah gimana? Kalau susah? Ah, kekepin. Deelah. Dirayu, disanjung, dikecup, dibelai, dia pasti tenang. Terima kasih, mah. Gitu, pertanyaannya, Jepri udah keluarga? Alhamdulillah belum, mah. Baru pengen, mah. Ada yang mau dicari? Ah, udah punya, Bu Yuyu, mah. Bu Yuyu. Udah punya. Uangnya banyak di bank, ya. Boleh, Jepri, diambil mantu, maksudnya. Oh, ini mah udah usia. Ya, oke, Jep. Ya, nyengir-nyengir aja Jepri. Jadi, ya. Jepri udah harus siap mental. Ya. Makanya dia suami nyari duit yang banyak. Jadi bini gampang diginiin, Sen. Ya. Nah, ibu-ibu kalau di sini kalau lagi ada masalah sama suami, suka cerita nggak sama orang tuanya atau sama saudaranya, Bu? Boleh. Boleh, Ibu yang paling depan tolong dikasih mic-nya. Bu, tolong kasih mic-nya dulu, Bu. Ya. Tolong Bu, tolong kasih mic-nya sampingnya ya. Silakan Bu. Ya, silakan Ibu. Ditanya, Bu, masa enggak mau ditanya bentar doang, Bu. Namanya siapa, Ibu siapa? Ibu pakai ini, pakai mic Ibu apa? Ibu Oda. Ibu Oda suka ada masalah sama suami enggak? Pernah pasti ya. Ya pakai ininya, coba Bu Oda. Nah. Susah amat Bu Oda. Pakai mic-nya ya. Nah, kalau lagi ada masalah sama suami suka ceritanya sama siapa? Mic-nya deketin, takut disound. Teman deket aja, teman pengajian, tapi yang enggak suka begini. Enggak suka begini. Ember. Iya. Yang begini aja. Iya, begini aja. Nah, iya. Ini curhatnya. Begininya mah. Maksudnya gini deh. Gimana ya? Kalau begini itu orang bawel, kalau begini ditelen sendiri. Enggak ada maksud orang sih kagak ngatri-ngatri. Iya. Kirain sambil curhat sama teman pengajiannya. Nih. Dikepelin. Iya. Kalau begini, omongan orang ditelan. Kalau tadi, begini. Jadi kodenya berbeda. Ini mah terbuka. Jangan sama yang begini kalau curhat. Sama yang begini. Tuh kan, beda ditelan masuk. Iya. Tapi sering ceritanya? Enggak ya? Jarang. Iya, terima kasih Ibu. Ada masalahnya juga jarang. Alhamdulillah. Ini dia ibu rumah tangga yang baik. Namanya Ibu Oda. Iya. Terima kasih Bu Oda. Nah, Ma, sebenarnya kalau kita punya masalah suami istri, lebih baik kita cerita sama keluarga atau sama teman yang bisa dipercaya, Ma? Lebih baik kita bicara kepada orang yang bisa mengurai masalah kita. Ya. Misalnya orang-orang tua yang dituakan atau guru-guru ngaji. Jadi dia bisa memberikan solusi kepada kita dan menyimpan rahasia kita. Kalau ngomong sama sembarang orang, sama teman, bisa-bisa senjata untuk menghancurkan kita. Namanya walaupun sahabat ya, sekarang bersahabat. Sekian tahun kemudian, siapa tahu jadi musuh. Makanya kita sebagai orang yang berumah tangga, wajib punya privasi. Urusan ini pidu, ranjang, dapur, jangan ngomong sama orang. Kalau orang lagi gak suka sama kita, dibuka oleh mereka untuk menghancurkan kita. Begitu, nak. Iya. Terima kasih, Ibu Oda. Iya. Yang berikutnya silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Boleh dari sebelah sini? Ya, boleh, Bu. Ungu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama saya Ibu Yati dari Ataufik Sunter Jaya 2. Ya. Saya mau nanya, Ma. Tadi menyambung menyambung pembicaraan ini yang masalah bank. Ya. Lah. Kalau bank itu minjem bank itu apa atau nitip kan hukumnya enggak boleh. Bagaimana hukumnya kalau mau kredit kendaraan? Okay. Seumpamanya ngumpulin uang kan nggak bisa. Okay. Silakan bagaimana? Anda pakainya bank syariah. Syariah. Ya. Terima kasih, Mama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk di Facebook, di fanpage Hati ke Hati bersama Mama Dede dari Viken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah, sebentar lagi saya menikah dan kadang calon saya suka cemburu dan curiga. Gimana cara meyakinkan calon saya? Buktikan sama dia bahwa Anda perempuan yang setia. Tapi saya yakin kalau sebelumnya cemburuan bener, makan hati loh. Kalau cemburu biasa normal, kalau berlebihan segala sesuatu juga gak enak. Termasuk cemburu berlebihan, orang tambah kami cemburuin. Ada tetangga senyum, hehe, dia marah. Jadi saran saya, ngomong sama dia, berikan saya kepercayaan, saya perempuan yang setia. Buktikan oleh Anda kesetiaan Anda kepada calon suami Anda. Cuman kalau saya bilang, mah kalau sebelum apa-apa ada cemburuan, saya mah khawatir, capek deh. Kalau setahun dua tahun boleh, dah. Kalau kelamaan dicurigain mulu kan pegel deh. Bisa kurus kering Anda lama-lama. Wassalam. Iya. Kurus kayak Bu Oda tuh. Bu Oda juga sampai kurus kering banget tuh Bu Oda. Iya. Tapi walaupun bahagia Ibu Oda tidak ada masalah sama suami ya. Tetap diginiin kalau ada masalah juga. Iya. Oke, baik, kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Fiostin. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Fiostin. Iya, alhamdulillah yang hadir di studio masih lengkap dari Depok, dari Sunter, dari Cibinong, dari Tangerang masih di sini semua. Ya, kita masih membahas tema tentang menjaga kepercayaan suami istri. Baik, bapak-bapak masih ada yang mau nanya, Pak? Ya, silakan boleh. Ya, Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dedi yang saya hormati, mungkin ketika kalinya berhadapan langsung dengan Mama Dedi. Iya. Waktu di Cibinong. Iya. Nah, yang saya tanyakan mungkin ada kaitannya dengan makalah ini, ya. Bahwa kita sebagai saksi pernikahan, suatu pernikahan yang istilahnya selingkuh. Iya. Nah, waktu ditanya katanya udah betul-betul udah cerai gitu, ternyata beberapa bulan kemudian istri tuanya itu nuntut. Nah, kita sebagai saksi, sanksi apa terhadap di hadapan Allah? Ya. Dosa karena Anda tidak jujur. Jangan berani jadi saksi kalau tidak ada bukti. Begitu Pak Dedi. Dia bilangnya sih udah cerai, Ma. Bukan dia bilangnya, buktikan dengan keluarganya. Cerai belum? Tanya bininya. Sembarangan saksi itu di hadapan Allah kita tanggung jawab. Pernahkah Anda menikahkan orang yang belum cerai? belum ada. Bisa dituntut sama istrinya, Pak. Emang enak diomelin orang. Jadi, Pak Deddy, siapapun Anda, yang namanya saksi, benar-benar menyaksikan bagaimana orang ini cerai apa belum. Itu saksi. Kalau kita tidak tahu jelas bagaimana, jangan menjadi saksi. Kenapa? Di hadapan Allah kita. Kan orang menikah itu dengan menyebut nama Allah. Hati-hati. Terima kasih, Mama. Iya, Pak Deddy. Iya. Pak Deddy emang pernah jadi saksi pernikahan? Boleh, Pak? Pernah menyaksikan karena dipanggil ya istilahnya sebagai orang tua yang dituakan di wilayah tersebut. Ya, tapi nggak tahu dia selingkuh atau enggak gitu. Nah atau... karena istri tuanya tuh di jauh non jauh di sana, Pak. Ya. Alasan dia karena jauh. Karena memang banyak saksi yang diminta itu orang yang dituakan, Mak. Kadang-kadang memang baru ketemu di situ juga sama pengantennya gitu, Mak. Itu banyak banget tuh saya lihat. Ya, betul. Sekali lagi, ya. Saksi itu benar-benar menyaksikan bahwa dia perjaka atau tidak. Lelaki zaman sekarang banyak yang gombal pada itu. Iya. Yeah. Bilang saya lagi ribut sama istri saya, padahal mah pengen nyobain yang ini. Jadi hati-hati, tidak bisa sembarangan. Yeah. Kalau kita jadi saksi, dibuktikan dulu benar nggak ini si A si B begitu. Iya. Yeah. Terima kasih Mama ya. Untuk pengalaman selanjutnya. Iya. Yeah. Yeah. Gitu ya. Jepri, jangan langsung. Nah, belum kawin kan? Jangan bohong-bohong nanti mau kawin aja bilang ya. Oke, yang berikutnya masih ada kesempatan Bu. Yang ya silakan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Yayat dari Majelis Taklim Nur Islam. Ya, saya Yayat. Saya mau tanya ya, Mah. Sok. Ya. Gimana istri mau percaya sama suami, Mah? Kalau selama bareng, hidup bareng, suami gak pernah kata cinta sama istri. Kan istri perlunya aman, Mah. Eh, Cik Yayat. Lelaki itu beda-beda. Ada yang romantis. Ada yang serius. Ada yang pemarah, ada yang ramah. Yeah. Mungkin suami saya termasuk suami yang biasa-biasa saja. Yeah. Bahkan banyak yang pelayu gombal. Aku yeah. cinta padamu di luar pacaran. Mendingan yang tidak romantis tapi setia. Nungguin dipuji-puji. Tapi Del, yeah. banyak juga yang surat ke mama. Yeah. Ketika suaminya gak pernah muji. Di luar ada laki-laki muji. Kelepek-kelepek. Dia aja yang selingkuh. Hati-hati Anda. Artinya suami yeah. Anda kalau gak pernah muji. Itu tidak romantis. Orang cewek lain kurang suka. Itu beruntung buat Anda. Dia pasti setia. Terima kasih ya yeah. Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai istri kalau ingin diperlakukan romantis gimana Ma? Kalau suaminya memang orangnya kayak Pak Deddy. Gitu. Kalau memang istri pengen romantis, nyari suami yang romantis. Cuman tidak bisa dipaksakan. Orang yang bukan romantis, suruh romantis lagi, jadi nyebelin malahan, Ma. Yeah. Kalau mama bilang, mengalir seperti air. Apa adanya kita terima, emang ini laki gue? Iya. Yeah. Suruh romantis juga susah. Iya. Yeah. Eh, sedekul di kaki gue lu ya, bawa bunga. Kuserahkan, kuserahkan. Jadi kita yang nyuruh, lah tidak enak, Del. Iya, yeah, bukan dari dia. Pak Deddy pernah mengatakan cinta kepada istri? Sering. Dia kagak pernah. Dari ngomongnya juga beda. Iya. Dia mah kaku. Kayak lakinya Ceyayet itu mah. Pakai mic-nya Pak, pakai mic-nya. Berapa kali sehari ngomong sayang sama istri? Ya, sekarang kalau sudah merasa tua, gak pernah. Waktu muda. Oh iya, hampir tiap hari Pak. Iya. Yeah. Aduh yang minta minum sayang. 3 tahun menikah yang palalu peang. Iya. 40 tahun menikahnya gendut. Iya. Terakhir berapa puluh tahun yang lalu Pak ngomong sayang? 60 tahun yang lalu? Betul. Iya. Mana istri Anda yang mana? Iya. Nanti pulang ke rumah langsung ngomong sama istrinya, sayang aku sudah pulang. Iya. Iya. Iya. Terima kasih sarannya. Iya. Bininya kaget, ngapain laki gue tumben nih? Iya. Diajarin Abdel. Iya. Abdel aja gak pernah begitu lah. Iya. Saya sering, Ma. Saya saking romantisnya kalau sama tukang ojek aja suka kasih mawar. Iya, oke. Baik, sekarang kita akan mendengarkan Ma memberikan kesimpulan untuk tema kita. Silakan, Ma. Pemirsa, bagaimana menjaga kepercayaan dalam rumah tangga? Jadilah orang yang jujur. Jangan menjadikan rumah tangga Anda rumah tangga neraka di dunia. Karena banyak kita mendengar berantem mulu. Itu namanya orang Ciamis bilang awet rajet. Saya yakin kita semua tidak ingin punya rumah tangga yang seperti itu. Jangan sekali-kali membuka aib rumah tangga. Jangan bicara kepada orang lain tentang dapur kita. Jangan bicara kepada orang lain tentang urusan ranjang. Jangan bicara kepada orang lain tentang kekurangan pasangan kita. Karena Allah berfirman, hunna libasul lakum antum libasul lahunna. Saling menutupi kekurangan. Jadilah pasangan yang jujur. Jadilah pasangan yang bisa dipercaya. Jangan ada usaha membohongi pasangan, karena firasat itu akan berkata sesungguhnya apa yang terjadi. Jadi kalau ini yang Anda lakukan, insya Allah kita bisa menjaga kepercayaan pasangan kita dalam rumah tangga kita, dan akhirnya rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah yang kita dambakan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Baik, terima kasih ibu-ibu juga bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita semua ya Bu ya. Dan pemirsa, buat Anda yang ingin majelis salimnya hadir di sini, silakan Anda daftarkan majelis salim Anda melalui SMS ke 0812-192-33102. Pendaftarannya gratis. Boleh majelis salim ibu-ibu, boleh juga majelis salim bapak-bapak. Yang masih bujang juga boleh, enggak yang harus tua kayak Pak Deddy. Kayak Jepri, masih bujang. Jepri masih muda, masih bujang. Iya, Cuyuyu udah tua tapi bunga banknya banyak. Ya. Boleh kalau ada yang naksir. Insya Allah besok kita masih bisa ketemu, tentunya tetap di sini di Hati Hati bersama Mama Dede dan Filastin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyaksikan Hati ke Hati bersama Mamah Dedeh dan Fiustin dipersembahkan oleh